Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah, mengingat nikmatnya yang demikian besar atas kita semuanya. Nikmat kita dipertemukan, dikumpulkan di salah satu masjid, salah satu rumah Allah Jalla wa'ala. Dan kita memohon semoga majelis kita ini dibarokai oleh Allah Jalla wa'ala, dirahmati olehnya. Dan semoga seluruh asatidzah dan al-qa'imun, pengurus dakwah di ma'ahad ini juga senantiasa mendapatkan kebaikan, keberkahan yang telah berupaya menempuh asbab untuk terwujudnya kebaikan-kebaikan, termasuk adanya muhadharah, adanya ta'lim di masjid di masa pandemi seperti ini. Ikhwatil kiram rahimanu rahimakumullah, memenuhi permintaan dari pengurus asatidzah di sini untuk kita menyampaikan kalimat, dua kalimat, sepanjang kita diberi kemampuan dan juga kesempatan untuk melaksanakan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, wa idza stansahaka fansah lahu, wa fi riwayah fansahu, jika saudaramu meminta kamu nasihat maka sampaikanlah nasihat. Maka sebatas melaksanakan hadis tadi, kita berusaha untuk memenuhi permintaan. Biidnillah azza wa jal, ada sebuah risalah yang risalah ini pada asalnya adalah muhadharah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah. Dan risalah ini sudah diterbitkan dalam bentuk kutayib, buku kecil yang juga insya Allah mudah untuk didapatkan, baik dalam fisik atau mungkin elektronik. Sebuah muhadharah yang beliau beri judul Manhaju Syekhul Islam Muhammad Ibni Abdul Wahhab Fit Ta'lif. Manhaju Syekhul Islam Muhammad Ibni Abdul Wahhab Fit Ta'lif. Manhaj atau metode Syekhul Islam Muhammad Ibni Abdul Wahhab di dalam beliau menulis karya-karya beliau. Walhamdulillah, ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, kita sebagai hamba Allah yang diberi nikmat oleh Allah untuk mengenal jalan salaf, dimudahkan kita untuk mengenal para ulama kita. Dan ini nikmat yang sangat besar. Seorang diberi nikmat oleh Allah mengenal ulamanya. Demikian pula kita diberi nikmat oleh Allah mengenal muallafat, karya-karya para ulama. Hadza kadzalik minan ni'am, termasuk nikmat Allah yang wajib kita syukuri. Terlebih di zaman yang seperti ini. Banyak di antara manusia yang tidak mengenal para ulama, apalagi mengenal karyanya, muallafat mereka. Tidak mengenal para ulama dan muallafat mereka. Walhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengenal para ulama dari generasi yang pertama, yaitu ashabur rasul alaihi salatu wassalam, para sahabat Nabi. Hum sadatul ulama, mereka adalah para pemuka-pemukanya para ulama, pewaris Nabi alaihi salatu wassalam. Kita dimudahkan oleh Allah untuk mengenal mereka, para sahabat al-khulafa ar-rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian al-asyarah al-mubasyaruna bil jannah, Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah Amil Mujarrah, dan para ulama yang lain dari kalangan para sahabat, Abu Hurairah, Muawiyah bin Abi Sufyan. Dimudahkan kita mengenal mereka. Bukan hanya mengenal, kita dimudahkan untuk mencintai mereka, mahabbatuhum. Dimudahkan kita untuk mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dimudahkan kita untuk memanjatkan doa ini dengan penuh keyakinan, rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami. Wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, ampunilah pula orang-orang yang mendahului kami di atas keimanan, para sahabat al-muhajirin wal ansar. Dan kita memohon kepada Allah agar jangan sampai dalam hati kita ada kebencian kepada mereka, sadatul ulama. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu, dan jangan engkau jadikan dalam hati kami ya Allah kebencian, hasad, hiqd kepada orang-orang yang beriman, terlebih para sahabat. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, kebutuhan umat untuk mengenal para ulama dan juga kebutuhan umat untuk mengenal muallafatnya mereka, karya-karyanya mereka, adalah perkara yang besar, betul-betul daruri. Bagaimana umat ini akan mengenal agama kalau mereka tidak mengenal ulamanya? Bagaimana umat ini akan membaca kitab-kitab yang benar kalau tidak mengetahui muallafat, karya-karyanya para ulama? Bahkan yang ada adalah umat ini berusaha dijauhkan dari para ulama. Umat ini oleh musuh-musuh Islam diupayakan untuk jauh dari mu'allafat, karya-karya para ulama. Itu yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Dan yang paling mereka upayakan agar umat ini jauh adalah ya, para sahabat. Bagaimana umat ini jauh dari para sahabat? Jangankan para sahabat, upaya untuk menjauhkan umat dari Nabi alaihi salatu wasalam sudah dilakukan. Apalagi upaya untuk menjauhkan umat ini dari para sahabat. Bagaimana tidak mengenal mereka, bagaimana agar membenci mereka. Demikian pula para ulama yang datang sesudahnya, para tabi'in wa tabi'ut tabi'in. Termasuk ya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau termasuk di antara al-ulama al-masyhud lahu bi'ilmih. La nuzakki 'alallahi ahada. Beliau Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah termasuk dari ulama us-sunnah yang mendakwahkan akidah as-sahihah, yang mendakwahkan al-manhaj al-qawim, manhaj yang lurus, manhajur rasul alaihi salatu wassalam, fil akidah, dalam ibadah, dalam muamalah, yujahid fi sabilih, berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau rahimahullah al-mujaddid. Dan beliau punya mu'alafat yang banyak. Mu'alafat yang banyak. Yang sudah bermanfaat dari generasi ke generasi. Ya, taib kurang lebih 3 abad. Kitab beliau diambil manfaatnya. Dan bagi para penuntut ilmu, ya, bukan sesuatu yang asing dari kitab-kitab beliau. Kitabut Tauhid alladhi huwa haqqullah 'alal 'abid min a'zami kutubu syekh rahimahullah. Di antara kitab yang sangat besar manfaatnya, yang menjelaskan tentang hakikat tauhid, hakikat hak Allah jalla wa ala, hakikat syirik. Kitabut Tauhid alladhi huwa haqqullah 'alal 'abid. Ada kitab Kasyus Syubhat yang membantah syubhatnya ahlu syirik. Usulus Salasah. Dan kitab-kitab yang lain. Dan hampir semua cabang-cabang ilmu beliau memiliki kitab. Dalam sirah beliau memiliki kitab Mukhtasar fi siratir rasul. Di dalam hadis pun beliau memiliki. Naam, usulul iman. Taib. Di dalam fiqh beliau memiliki Mukhtasar Zadil Ma'ad dan karya-karya yang lain yang kita bisa menyaksikannya dan kita bisa mengambil manfaatnya. Dan karena manfaat beliau inilah, dan karena beliau ini termasuk dari para ulama yang mendakwahkan manhaj ahli sunnati wal jamaah, maka sangat banyak upaya yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam menjauhkan umat dari beliau, dari mu'allafat beliau. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, dengan kita membaca buku ini semoga kita bisa semakin mengenal lebih dekat al-imam al-mujaddid Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, dan juga mengenal mu'allafat ya, atau manhaj beliau di dalam taklif, di dalam menulis karya-karya beliau. Naam. Sekaligus mengingatkan kepada kita semuanya tentang pentingnya kita untuk senantiasa dekat dengan para ulama, terlebih di zaman fitan, di zaman fitnah. An-nas bihajah ilal ulama. Manusia betul-betul butuh kepada para ulama. Sehingga di dalam Al-Quranul Karim Allah mengingatkan dan memerintahkan kita untuk bertanya kepada ahlul ilm dalam perkara yang kita tidak tahu. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlul zikir, kepada para ulama, in kuntum la ta'lamun. Dan Nabi pun memberikan wasiat tentang derajat dan kedudukan mereka. Nabi mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Wal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama. Dan para ulama dan nabi, wal anbiya, para nabi, para rasul tidak mewariskan dinar, uang emas, tidak pula mewariskan dirhaman, uang perak. Walakin warasul ilma, tetapi yang diwariskan kepada para ulama adalah ilmu, dan itu yang kita cari. Demikian ikhwatil kiram rahimah rahimakumullah, sedikit muqaddimah ya, sebelum kita membaca ya muhadarah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Naam, kita baca insyaallah ta'ala risalah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Kata beliau hafizahullah, fa innal kitabata wa ta'lif, sesungguhnya tulisan-tulisan dan karya-karya ilmiah, an Syekhul Islam Muhammad ibni Abdul Wahhab, afanihwan, fa innal kitabata wa ta'lif an Syekhul Islam Muhammad ibni Abdul Wahhab rahimahullah, jawanibuha katsiratun mutaaddidah. Tulisan-tulisan yang ditulis ya terkait dengan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab sesungguhnya sangat banyak. Ada yang kita dapatkan tulisan tentang sejarah beliau ya, tentang akhlak beliau, tentang kaitannya beliau dengan berdirinya Daulah Tauhid, Daulah Saudiyah. Sisi yang banyak yang bisa dibahas dari sosok Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Wa hadhil muhadarah, dan muhadarah ini ya, an janibin minha, kita akan membacakan salah satu sisi dari beliau. Jadi bukan sisi semuanya, salah satu sisi dari sisi-sisi kehidupan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Wahuwa manhajuhu rahimahullah fit ta'lif, yang akan kita bahas adalah manhaj atau tariqah beliau, metode beliau di dalam ta'lif, di dalam menulis risalah. Naam, agar kita semakin mengenal kitab-kitab beliau, ta'lif beliau yang telah kita sebutkan sebagiannya tadi. Wa qabla dukhul fil mawdu', dan sebelum kita memasuki pembahasan itu, al-kuru baina yadayhi lamahat qasirah ani syekhi rahimahullahu wa da'watih. Dan sebelum kita memasuki pembahasan tentang manhaj beliau di dalam menulis, kita akan menyebutkan ya, sekilas ya, pembahasan ringkas tentang syekh rahimahullah dan juga dakwah beliau. Kemudian Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah menyebutkan ada 5 poin ya, ada 5 poin ya, terkait dengan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Baik. Al-ula, yang pertama tentang beliau, nama dan nasabnya. Beliau adalah Syekh Al-Imam wa Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali At-Tamimi. Beliau adalah Syekh Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman bin Ali At-Tamimi. Wulida, beliau dilahirkan pada tahun 1115 Hijriah. Watufiya, dan beliau meninggal sanah 1206. Nah, dari 1115 Hijriah sampai 1206. Min qabilati Bani Tamim. Beliau ini dari kabilah Bani Tamim. Dari kabilah Bani Tamim. Dan kabilah Bani Tamim ini alladzina akhbara Rasul sallallahu alaihi wasallam annahum asyaddun nas 'ala ad-dajjal. Nabi pernah mengabarkan bahwasanya Bani Tamim, kabilah ini adalah kabilah yang paling keras ya terhadap Dajjal, yakni pengingkarannya ya, permusuhannya, dan tidak diragukan ini adalah keutamaan dari keutamaan kabilah Bani Tamim. Berita dari Nabi ini bisa dilihat dalam Sahihul Bukhari, akhrajahul Bukhariyu rahimahullah, dikeluarkan oleh Imamul Bukhari dalam sahihnya hadis ke-2543. Hadis yang menunjukkan bahwasanya Bani Tamim adalah asyaddun nas 'ala dajjal. Dan hadis ini kata Syekh Abdul Muhsin, wa huwa dalun 'ala istimrari baqa'i hadhil qabilah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kabilah ini, kabilah Bani Tamim, kabilah yang mustamir, dijaga oleh Allah, terus ada keturunannya sampai pada zamannya Dajjal. Adapun setelahnya Allah alam. Ya, karena hanya disebutkan mereka ini keras di dalam perlawanannya terhadap Dajjal, berarti haulai maujudin. Mereka ada di zaman itu. Naam. Wa annahum asyaddun nas 'alaihi. Dan mereka adalah yang paling keras di dalam menghadapi Dajjal. Wa kama kanat hadhil qabilah. Kemudian Syekh mengingatkan ya, dari sini ditarik keutamaan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Karena beliau dari Bani Mada Tamim. Wa kama kanat hadhil qabilatu fi akhiriz zaman asyaddan nasi 'ala ad-dajjalil a'zham, fa inna Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab wa abna'ahu wa ahfadahu wa talamidahu wa talamidahum wa talamidihim min asyaddin nasi 'ala ad-dajjalin alladzina dhaharu fi azmanihim min ahli az-zayghi wad-dhalal. Sebagaimana di akhir zaman Bani Tamim adalah kabilah yang demikian kuat di dalam memerangi Dajjal, demikian pula Syekhul Islam Muhammad ibni Abdul Wahhab, putra-putra beliau, cucu-cucu beliau, murid-murid beliau, dan murid-muridnya lagi, kita dapatkan mereka adalah orang-orang yang demikian keras, demikian tegas di dalam menghadapi ad-dajjalin, para pendusta, alladzina dhaharu, yang muncul di zaman-zaman mereka. Baik dari kalangan ahlu zaykh wad-dolal, orang-orang yang sesat, ahlul bidah. Naam. Ini terkait dengan mana poin yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Beliau menyebutkan hadis ini ya untuk mengingatkan keutamaan Bani Tamim, sekaligus mengingatkan bahwasanya beliau Syekh ya adalah di antara keturunan Bani Tamim. Naam. Asaniyah yang kedua, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, terkait dengan Syekh Muhammad. Anna Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah minal a'immah al-mujaddidin alladzina azharallahu bihimud din wa nasara bihimul haqqa fil qarni tsani ashar minal hijrah wa ma ba'dahu. Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, beliau termasuk di antara a'immah, di antara para imam al-mujaddidin yang mentajdid, memperbaharui agama yang tadinya tidak dikenal menjadi dikenal, yang tadinya banyak sunnah-sunnah yang mati dihidupkan. Dan ini persaksian dari para ulama, antum syuhada'ullah 'alal ard. Para ulama mempersaksikan tentang keimamahan beliau. Dan persaksian itu ya sesuatu yang sangat besar dan bernilai. Ya. Wabillahi taufik. Mengingatkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, antum syuhada Allah alal ard. Hadis itu asbabul wurudnya adalah suatu saat Nabi bersama dengan para sahabat, tiba-tiba ada jenazah lewat. Lewat jenazah di hadapan Rasul dan para sahabat. Kemudian para sahabat memuji jenazah ini. Dipuji, ini jenazah orang yang baik, dipuji, disanjung. Kemudian Nabi mengatakan wajabat, wajabat. Kemudian setelah itu datang lagi jenazah yang lain lewat. Kemudian orang-orang di sekitar mengatakan ini orang jelek, ya, ini persaksian orang ini jelek. Maka Nabi pun mengatakan wajabat, wajabat. Umar bin Khattab mendengar Nabi mengucapkan ini, wajabat, wajabat. Kalimatnya sama, baik untuk jenazah yang pertama atau untuk jenazah yang kedua. Umar bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apa makna engkau mengucapkan wajabat, wajabat? Kemudian Nabi mengatakan, adapun orang yang pertama, kalian mempersaksikan dia adalah orang yang baik. Manusia mempersaksikan dia sebagai orang yang baik. Faqad wajabat lahul jannah. Sungguh dia ya berhak untuk masuk ke dalam jannah. Adapun orang yang kedua, wajabat lahun nar. Kemudian Nabi mengatakan, antum syuhada'ullah alal ard. Antum syuhada'ullah alal ard. Kalian adalah saksi-saksinya Allah di atas muka bumi. Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, beliau dikatakan sebagai imam a'immah dengan persaksian para ulama. Dengan persaksian para ulama. Sehingga jangan ditoleh ketika ada yang mencela dari orang-orang yang sesat, mencela beliau. Tidak ada orang yang tidak dicela. Hatal anbiya war rusul. Jadi beliau ini kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, minal a'immah al-mujaddidin alladzina azharallahu bihimuddin, yang Allah subhanahu wa ta'ala tampakkan agama, menangkan agama dengan sebab beliau. Terutama fil qarnisani asyar, pada abad yang ke-12 Hijriah. Karena beliau lahir pada tahun 1115, masuk abad keberapa? 12. Dan beliau meninggal di akhir abad yang ke-12, awal abad ke-13, tahun 1206 Hijriah. Wa huwa ni'matun minallahi azza wajalla. Dan betul dilahirkannya beliau dan dakwah beliau ini adalah nikmat yang sangat besar dari Allah. An'ama biha 'alal jaziratil arabiyyah wa ghairiha. Allah berikan nikmat itu kepada jazirah Arab, ya, jazirah Arab wa ghairiha dan yang lain. Termasuk kita merasakan nikmat itu ikhwatil kiram. Ya. Kita belajar buku-buku beliau. Kita mengenal hakikat tauhid di antaranya dengan belajar buku-buku beliau. Ya subhanallah. Ma'ahid salafiyah, ma'ahad-ma'ahad salafiyah saat ini tidaklah lepas dari buku-buku beliau. Usulus salasa, al-qawaidul arba. Naam, kasus syubhat, kitab tauhid. Dan Allah kalau memberkahi sesuatu, tidak ada yang bisa menghalangi. Naam. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Dengan dakwah beliau, haitsu qudhiya fi biladil yamamah wa ma tabi'aha minal bilad ala madhahir syirik wal bidah. Dulu sebelum dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di jazirah Arab termasuk di daerah Yamamah. Yamamah sekarang daerah Riyadh dan sekitarnya. Ya. Tampak sekali ya kesyirikan. Tampak sekali kebidaahan-kebidaahan. Kuburan-kuburan dibangun, kubah-kubah. Kuburan-kuburan dijadikan tempat untuk tawaf. Ya. Manusia mendatangi kuburan untuk mada tawassul, untuk menjadikan mereka sebagai wasilah fid du'a. Madzahirus syirik ya, tampak sekali fenomena kesyirikan tampak di zaman itu. Ya. Dengan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini semuanya bisa dipadamkan alhamdulillah. Wa dhahara fiha tauhid. Kemudian Allah tampakkan tauhid. Wa qad kanat tilkal biladu qabla zamani Syekhi rahimahullah la takhtalifu 'anil biladil ukhra. Dan sebelum dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, negeri-negeri tadi daerah Riyadh dan sekitarnya, Jazirah Arab, tidak beda dengan negeri-negeri yang lain. Ya. Muncul lagi kesyirikan. Naam. Allati la tazalu maftunah bi ashabil kubur. Masyarakat ketika itu terfitnah dengan ashabil kubur, yakni mereka memiliki keyakinan-keyakinan yang salah tentang orang-orang yang mati. Wa du'aihim, berdoa kepada mereka orang-orang yang mati. Wa talabal hajat minhum, minta hajat-hajat mereka kepada ahlul kubur. Dengan dakwah beliau, ya Allah Subhanahu wa taala padamkan kesyirikan dan tampakkan tauhid. Fajazahullah 'alal Islam wal muslimin fi hadhil bilad wa ghairiha ahsana jazaa' wa asabahu atamma masubah. Semoga Allah memberikan balasan kepada beliau dengan balasan yang baik. Dan Allah Jalla wa Ala adalah zat yang maha kuasa, zat yang maha kaya, Huwar Rahmanur Rahim. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini poin yang kedua ya, yang disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, sedikit perjuangan beliau dan pengaruh dakwah beliau. Dan kalau kita melihat biografi beliau, panjang menceritakan ya, mengisahkan tentang beliau, dakwahnya ya, kesabarannya. Nah, kemudian ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, as-salisah yang ketiga, dakwatu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Taib, sekarang akan dijelaskan tentang dakwahnya Syekh. Ya, poin yang pertama tentang diantara keutamaan Syekh. Ya, kemudian yang kedua tentang dakwahnya beliau dan pengaruh dakwah beliau. Kemudian yang ketiga tentang hakikat dakwah beliau. Naam. Karena diantara yang dicela adalah dakwahnya beliau. Bukan hanya sisi kepribadian beliau, namun juga dakwahnya beliau dicela. Naam. Maka di sini perlu untuk diketahui oleh kaum muslimin bahwasanya dakwatu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, dakwahnya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah adalah dakwah yang mabniyatun ala tiba'il kitab was sunnah. Dakwah yang dibangun di atas Alkitab was sunnah. Wasair ala ma kana alaihi salaful ummah, dan menyusuri jalannya salaful ummah, para sahabat, para tabi'in, wa tabi'ut tabi'in min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsan. Ini dakwahnya beliau. Dakwah yang dibangun di atas Alkitab was sunnah ala fahmi salafil ummah. Naam. Sehingga kalau kita lihat dakwahnya beliau, kata Syekh, walam ya'ti bi syai'in jadid. Beliau tidak membawa sesuatu yang baru, tidak ada sama sekali. Coba baca buku-bukunya Syekh, baca karya-karyanya Syekh, tidak ada sesuatu yang baru yang beliau datangkan dalam agama ini. Naam. Lam ya'ti bi syai'in jadid yukhalifu dhalik, yang menyelisih Alkitab, menyelisih As-Sunnah, menyelisih jalannya salah, tidak ada. Walihada, oleh karena itu, fala tusaf da'watuhu wa man istafada minha bil wahhabiyah. Oleh karena itu tidak pantas, sesungguhnya tidak benar, seandainya dakwahnya beliau atau orang-orang yang mengambil faedah dari dakwahnya beliau dikatakan sebagai wahhabiyah. Tidak pas sesungguhnya. Kenapa? Li'annan nasaba ilal ashas, karena penisbatan kepada seseorang itu tepat seandainya orang itu mendatangkan sesuatu yang baru. Itu baru tepat. Li'annan nasaba ilal ashas innama takunu liman ata bi syai'in jadid. Penisbatan kepada seseorang itu baru dikatakan benar kalau orang tadi membawa sesuatu yang baru. Naam, dikatakan Jahmi ya. Ya benar. Karena pengikutnya mengikuti pemahaman Jahm bin Shafwan. Ya. Naam. Dikatakan Asy'ariyah tepat karena mengikuti pemikiran yang baru yang dibawa oleh Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah, sebelum taubatnya dan kembalinya beliau kepada manhaj salaf. Ya. Taib. Dikatakan Ahmadiyah benar karena pengikutnya mengikuti pemikiran Mirza Ghulam Ahmad yang itu sesuatu yang baru dalam agama ini. Adapun kalau seorang mengatakan bahwasanya, ya, orang yang mempelajari buku-bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, mengambil faedah dari beliau, dikatakan Wahhabiyah, ya, begitu, ya, dengan maksud ini sesuatu yang tidak benar. Karena kalau seorang jujur dan melihat apa yang dibawa oleh beliau, apa yang ditulis oleh beliau, dia akan mendapatkan bahwasanya beliau tidak membawa sesuatu yang baru. Wa huwa lam ya'ti bi syai'in jadid. Nah, tidak mendatangkan sesuatu yang baru. Lalu ada sebuah pertanyaan, dengan itu beliau menutup pembahasan yang ketiga ini. Kenapa manusia kemudian memberikan lakop, memberikan julukan ini, Wahhabi, Wahhabi, Wahhabiyah? Kenapa? Wa innama yulzimuhum bil wahhabiyah ba'dul ladzina lam yuwaffiqu li sulukil maslakil qawim was siratil mustaqim tanfiran minal istifadah bi hadhihi da'watil mubarakah al mabniyah 'alal kitab was sunnah wa ma kana 'alaihi salaful ummah. Jadi orang-orang yang mereka ini, ya, memang membenci sunnah atau tidak mengerti jalan yang benar, mereka memberi nama dan julukan dengan julukan ini dengan maksud agar manusia lari dari dakwah Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Yang sesungguhnya dakwah itu dibangun di atas Alkitab was sunnah wa ma kana alaihi salaful ummah. Ini barangkali ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, tiga poin yang disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah terkait dengan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, dan masih ada dua poin yang lain yang disebutkan oleh beliau, semoga bisa kita baca pada kesempatan yang akan datang biidznillah azza wajal. Naktafi bi hadzal qadri wa sallallahu wasallama ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.